Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala. Wa khairal hadyi. Hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdasatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, a'azani wa jazakumullah. Malam ini insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan hadis yang ke-404 atau dalam kitab aslinya hadis yang ke-519. Dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala Salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin iyadatul maridi wassuhudul janazati watasmitul atisi idha hamidallaha azza wa jal. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ada tiga hal semuanya merupakan hak atas setiap muslim. Yang pertama, menjenguk orang sakit dan menyaksikan jenazah, mengiringi jenazah. Kemudian membaca tasmid pada saudara kita yang bersin, membaca doa rahmat yarhamukallah, dengan catatan jika dia ketika bersin memuji Allah azza wajal. Diterangkan dalam hadis yang agung dan mulia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada tiga perkara semuanya merupakan hak atas setiap muslim, masuk di dalamnya muslimah juga. Ketika disebutkan kalimat yang mudzakkar muslim, maka masuk di dalamnya juga muslimah. Ketiga hal ini semuanya merupakan hak atas setiap muslim maupun muslimah. Yang pertama, iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Hak saudara kita yang sakit adalah kita jenguk, kita kunjungi, kita doakan agar segera mendapatkan kesembuhan, kita hibur dari kesedihannya, kita beri harapan untuk segera sembuh. memiliki jiwa yang kuat. Yang kedua, menyaksikan jenazah, bertakziah, mensolatkan jenazah saudara kita sama kaum muslimin, mengantarkannya hingga prosesi pengkuburannya. Yang ketiga, tasmitul atis, doa kebaikan, keberkahan dan rahmat untuk saudara kita yang bersin jika dia memuji Allah Azza wa Jal. Yang diistilahkan dengan tasmitul atis adalah kalau kita mendengar saudara kita bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita bacakan doa rahmat, doa kebaikan dan keberkahan baginya, yarhamukallah. Ini hak saudara kita yang bersin ketika dia membaca tahmid, membaca hamdalah alhamdulillah. Dalam riwayat hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh al-imam al-Bukhari wal muslim, disebutkan dengan lafaz hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak muslim yang satu atas muslim yang lainnya itu ada lima. Raddus salam, wa iyadatul marid, wa tibaul janaizi, wa ijabatu da'wati, wa tasmitul atisi. Menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan rahmat saudara kita yang bersin. Dalam riwayat Muslim disebutkan hakul muslimi alal muslimi situn. Kila ma huna ya Rasulullah, qal idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahu, wa idza attasa fahamidallah fasammidhu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Hak muslim yang satu atas muslim yang lainnya ada enam perkara, kata Rasulullah. Ketika ditanyakan apa keenam perkara tersebut wahai Rasulullah, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menjawab, jika kamu bertemu dengannya, ucapkan salam atasnya. Jika dia mengundangmu, penuhi undangannya. Jika dia meminta nasihat padamu, nasihati dia. Jika dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, doakan rahmat untuknya, keberkahan untuknya. Dan jika dia sakit, jenguk, besok, kunjungi dia. Jika dia mati, iringi jenazahnya. Maka yang jadi syahid dalam bab ini, bahwasanya iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, ini merupakan hak muslim yang satu atas muslim yang lainnya. Karena keutamaan yang terdapat dalam amal yang agung dan mulia ini. Bahkan dengan menjenguk orang yang sakit, ini akan mengingatkan kita kepada perkara akhirat. Karena sakit ini merupakan satu tahapan dari tahapan menuju kepada kematian, dan kematian merupakan satu tahapan menuju perjalanan alam akhirat. Maka ketika kita melihat saudara kita yang sedang sakit, penderitaannya misalnya parah misalnya, ini akan bisa mengingatkan kita kepada perkara akhirat. Sehingga amal yang agung dan mulia ini sangat ditekankan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan merupakan hak saudara kita muslim atas kita sesama kaum muslimin. Menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, kemudian tasmitul atis, mendoakan rahmat bagi saudara kita yang bersin dengan catatan kalau dia memuji Allah, membaca alhamdulillah. Ada satu faedah dalam bab ini terkait dengan tasmitul atis, mendoakan rahmat bagi saudara kita yang bersin. Apakah keharusan ini bagi setiap saudara kita yang bersin? Apakah dia memuji Allah ataukah tidak? Maka di sini jelas ditegaskan oleh Rasulullah bahwasanya tasmitul atas, mendoakan rahmat yarhamukallah ketika mendengar saudara kita yang bersin, itu dengan catatan kalau dia membaca alhamdulillah dan kita mendengarnya. Berarti kalau ada seorang muslim yang bersin kemudian tidak membaca alhamdulillah, apakah perlu kita mendoakan rahmat yarhamukallah? Maka jawabnya tidak perlu. Kemudian apakah perlu kita mengingatkannya? Baca alhamdulillah misalnya. Maka diterangkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, jawabannya tidak harus mengingatkan. Kecuali pada anak-anak kecil dalam rangka tarbiyah. Disebutkan oleh para ulama demikian, dalam rangka untuk mendidik mereka supaya ketika bersin terbiasa dengan memuji Allah. Diingatkan bersin misalnya dia diam, ayo baca alhamdulillah. Adapun kalau orang-orang dewasa, kalau dia bersin kok tidak membaca alhamdulillah, itu diterangkan oleh para ulama tidak perlu diingatkan dan tidak perlu didoakan rahmat dengan kita mengucapkan doa yarhamukallah, dan itu sebagai hukuman baginya. Karena bersin itu dari Allah, satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah. Dengan terguncangnya tubuh kita karena hentakan keras akibat bersin itu, kita tetap sehat, selamat. Itu merupakan satu nikmat dari nikmat Allah yang mengharuskan bagi kita untuk memuji Allah dengan membaca alhamdulillah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, disebutkan wallahualam kalau menurut penelitian modern, jadi guncangan bersin itu lebih keras daripada guncangan gempa. Orang yang bersin itu hentakan tubuh itu disebutkan lebih keras daripada hentakan gempa bumi. Kalau gempa bumi mungkin 5 apa magnitudo atau apa itu istilahnya, itu kan udah keras, kadang rumah bisa runtuh. Lah bersin itu dari tubuh itu katanya hentakannya lebih keras. Dan tubuh kita tetap sehat, selamat, tidak roboh. Itu merupakan nikmat dari Allah. Juga bersin itu juga memiliki banyak manfaat, di antaranya bisa mengeluarkan kuman-kuman dari tubuh. Sehingga dituntunkan ketika orang bersin untuk memuji Allah. Beda dengan menguap. Kalau menguap itu dari syaitan. Sehingga ketika kita menguap tidak boleh dilos, tetapi harus ditahan semaksimal mungkin atau dengan cara menutup mulut dengan telapak tangan. Karena kalau seorang itu menguap tanpa ditutup, syaitan akan masuk ke dalam mulutnya. Tasa'ub atau menguap itu minas syaitan. Adapun al-utas, bersin itu minallah, dari Allah. Nikmat. Dari nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan pada hambanya. Sehingga apa? Disyariatkan untuk kita memuji Allah ketika bersin. didoakan rahmat. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Orang yang bersin membaca menjawab dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberimu hidayah dan membagusi batinmu atau jiwamu. Itu merupakan tuntunan yang agung dari tuntunan Islam. Ini juga menjelaskan kepada kita akan kesempurnaan Islam, keindahan dari keindahan Islam. Segala perkara itu dalam Islam ada tuntunannya. Perkara yang terkecil sampai yang terbesar. Buang hajat pun ada syariatnya, ada tuntunannya. Bersin ada tuntunannya. Menguap ada tuntunannya. Yang demikian itu mungkin tidak didapati kecuali dalam Islam. Dan itu semua juga kalau ditinjau secara medis, itu ada sisi kemanfaatan dari sisi kesehatan. Maka ini menunjukkan Islam merupakan agama yang sangat perhatian masalah kesehatan. Di sana ada sunanul fitrah yang harus diamalkan oleh setiap muslim dalam waktu-waktu tertentu, memotong kuku, berkhitan, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan lain sebagainya. Ada beberapa sunanul fitrah. Itu juga merupakan bentuk perhatian Islam terhadap masalah kesehatan. Di antaranya orang yang bersin dituntunkan untuk membaca hamdalah, kemudian saudaranya yang mendengarnya dituntunkan untuk membaca tasmid, yarhamukallah, mendoakan agar orang yang bersin itu tetap kokoh di atas ketaatan pada Allah. Ini perhatian yang luar biasa dalam Islam terhadap segala urusan dari urusan-urusan umatnya. Bab yang berikutnya, qala al-musannifu rahimahullah, babu du'a'il a'idi lil maridi bisyifa. Berkata al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab anjuran orang yang menjenguk orang yang sakit untuk mendoakan kesembuhan baginya. Bab doa orang yang membesuk untuk kesembuhan orang yang sakit. Sehingga dianjurkan, dituntunkan dalam Islam, bagi seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sakit untuk mendoakan kesembuhan baginya. Safaqallah, atau minimalnya Allahu yasfik, la ba'sa tahurun insyaallah. Ini doa-doa yang dituntunkan dalam Islam. Dibawakan dalam bab ini hadis an salasatin min bani Sya'ab, kulluhum yuhaddisu an abihi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala ala Sa'din ya'uduhu bi Makkah fabaka faqal ma yubakika, qal khasidu an amuta bil ardi allati hajartu minha kama mata Sa'dun. Qala alaihi salatu wasallam, Allahumma isfi Sa'dan salasan, Allahumma isfi Sa'dan, Allahumma isfi Sa'dan, Allahumma isfi Sa'dan. Faqala li malun katsirun yarithu ibnati afa'usi bimali kullihi qala la qala bisulusain qala la fannisbu qala la qal fastulusu qala as-sulusu was-sulusu katsirun inna shaddaqataka min malika shaddaqatun wa nafaqataka ala iyalika shaddaqatun wa ma ta'kulum ra'atuka min ta'amika laka shaddaqatun wa innaka antada'a ahlaka bi khairin aw qala bi'ishin khairun min antada'ahum yatakaffafunan nasa wa qala biyadihi. Diriwayatkan dari tiga orang putra Sa'ad, semuanya meriwayatkan dari ayahnya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah masuk menjenguk Sa'ad ketika beliau sakit di Makkah. Begitu dibesuk, dijenguk oleh Rasulullah, maka Sa'ad menangis. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam dia bertanya, "Ma yabkika?" Apa yang membuat menangis wahai Sa'ad? Qal, maka Sa'ad menjelaskan alasannya. Khasitu an amuta bil ardi allati hajartu minha kama mata Sa'ad. Wahai Rasulullah, aku sangat khawatir, aku takut kalau aku mati di bumi yang aku telah hijrah darinya sebagaimana Sa'ad telah mati. Maksudnya Sa'ad bin Khawlah yang beliau juga wafat di kota Makkah. Faqala limalun kathirun. Maka Sa'ad waktu itu berkata pada Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak wahai Rasulullah. Yarisun ibnati, yang mewarisiku hanya satu orang putriku. Afa'usi bimali kullih, apakah boleh aku mewasiatkan hartaku seluruhnya? Qala la, kata Rasulullah, jangan. Qal, maka Sa'ad menyatakan, bagaimana kalau aku wasiatkan 2/3 dari hartaku? Yang 1/3 biar diwarisi putrinya. Rasulullah berkata, jangan. Qala fanisbu, bagaimana kalau 1/2 hartaku aku wasiatkan? Qala, kata Rasulullah, jangan. Maka Sa'ad berkata lagi, fasulus, bagaimana kalau 1/3? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, 1/3. Wasthulutsu katsirun, 1/3 itu sudah banyak. Sesungguhnya sedekah yang kamu keluarkan dari hartamu itu terhitung sedekah. Nafkah yang kamu keluarkan untuk keluargamu, orang-orang yang dalam tanggungan nafkahmu, itu dihitung sedekah. Apa yang dimakan oleh istrimu dari makananmu, itu dihitung sedekah buat kamu. Dan sesungguhnya kalau kamu tinggalkan keluargamu dalam kondisi baik secara ekonominya atau dengan kehidupan yang baik, itu jauh lebih baik daripada kamu membiarkan mereka atau meninggalkan mereka. Ya takaffafunan nas, harus meminta-minta belas kasihan dari manusia. Wa qala biyadihi, Rasulullah mempraktekkan dengan tangannya. Kalau kamu tinggalkan anak-anakmu dalam kondisi begini, harus minta-minta pada manusia, itu tentunya lebih jelek. Kalau kamu tinggalkan mereka itu dalam kondisi hidupnya cukup, itu jauh lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka itu tangannya begini. Artinya harus minta-minta pada manusia. Dalam riwayat ini dijelaskan ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, radhiyallahu ta'ala anhu di Makkah saat langsung menangis. Karena beliau merasa derita sakitnya itu sudah parah. Rasulullah bertanya, apa yang membuat menangis wahai Sa'ad? Sa'ad menyebutkan alasannya. Karena aku khawatir kalau aku mati di bumi yang aku sudah hijrah darinya. Karena dia sudah dulu di masa sehatnya, di masa berkecukupannya itu aja ditinggalkan negeri tersebut karena ingin berhijrah untuk menyertai nabinya, kekasihnya. Nah, untuk apa aku harus menemui kematianku di negeri yang sudah aku tinggalkan? Di sini ada faedah bahwasanya menangis karena Allah mengharapkan keutamaan yang ada di sisi Allah, menangis karena takut akan luput sebuah pahala atau sebuah keutamaan, itu perkara yang dianjurkan. Perkara yang dianjurkan. Saat takut kalau beliau itu meninggal di negeri yang dia sudah tinggalkan, dia sudah berhijrah darinya. Karena dia tentu ingin mati dekat dengan nabinya, di negeri yang dekat dengan nabinya. Ini menunjukkan kecintaan yang besar yang ada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada nabinya. Sampai mati pun harapannya itu kalau bisa dekat dengan nabinya. Kenapa? Cintanya mereka terhadap nabi. Mereka adalah figur manusia-manusia yang sangat mengikuti perintah nabinya, menjauhi larangan nabinya. Ini juga menunjukkan pengorbanan mereka yang besar di jalan Allah dan semangat mereka yang tinggi untuk senantiasa menyertai Rasulullah alaihi salatu wassalam, untuk berhijrah bersamanya, untuk berjuang bersamanya, untuk hidup di dekatnya. Dan ini sebagai bukti kecintaan seorang muslim kepada nabinya. Di antaranya harus ada keinginan untuk menyertainya. Atau harus ada pada diri seorang muslim keinginan untuk bersama nabinya. Apakah mungkin bagi kita yang tidak hidup sezaman dengan nabi kita untuk nanti kita bersama nabi kita? Jawabnya mungkin. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, al-mar'u ma'a man ahab ay fil jannah. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai nanti di surga. Maka harus ada kecintaan kepada nabi sebagai bukti kita itu benar-benar telah mewujudkan tuntutan dari persaksian kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Harus ada upaya untuk mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Harus ada pengorbanan untuk agamanya. Harus ada semangat untuk menyertai beliau. Meskipun kita enggak menyertai secara fisik di dunia, kita harus ada upaya untuk menyertai beliau nanti di jannah. Dengan cara apa? Kita menghidupkan sunnahnya. Kita membela agamanya. Kita menolong agamanya. Saat takut kalau beliau mati di Makkah, negeri yang sudah beliau tinggalkan untuk mengikuti nabinya, kekasihnya. Sebagaimana yang dialami oleh Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah, beliau akhirnya ditakdirkan oleh Allah wafat di kota Makkah. Sa'ad bin Abi Waqqas enggak mau kalau beliau itu mati di kota Makkah, negeri yang sudah ditinggalkan, sudah berhijrah darinya. Melihatnya demikian, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan pada Sa'ad, Allahumma shfi Sa'dan salasan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ini yang menjadi sahih anjuran bagi orang yang menjenguk orang yang sakit untuk mendoakan kesembuhan bagi si sakit. Demikian tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi seseorang ketika menjenguk saudaranya yang sakit, itu jangan cuma ngobrol-ngobrol saja. Maka dia harus yang pertama mendoakan. Ini yang utama, mendoakan kesembuhan. La ba'sa tahur insyaallah. Allah yasbik misalnya. Jangan langsung ngobrol lama sampai si sakit lelah. Semakin berat sakitnya. Bukan demikian, diantara adab-adab menjenguk orang yang sakit. Biasanya yani orang-orang awam itu kalau menjenguk orang sakit, rombongan sama tangganya begitu masuk, si sakit itu dalam keadaan payah pun dia gak peduli, ngobrol, teriak-teriak, tertawa, terbahak-bahak. Enggak sadar bahwasanya dia itu menjenguk orang yang sakit yang dia itu berharap untuk sembuh. Ya, karena keawaman, enggak ngerti bimbingan Islam dalam masalah ini. Hanya perlu kita sosialisasikan masyarakat bahwasanya kalau menjenguk orang sakit itu didoakan agar si sakit itu segera mendapatkan kesembuhan. Misalnya Allah Humas fi fulan, misalnya disebutkan namanya, atau syafaqallah sifaan ajilan, semoga Allah memberikan kesembuhanmu dengan segera, atau syafaqallah sifaan kamilan, semoga Allah memberikan kesembuhan pada Anda dengan kesembuhan yang sempurna, atau Allahu yasfik sifaan la yugadiru saqama, semoga Allah memberikan kamu kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sakit. Ini diantara tuntunan yang dianjurkan dalam Islam bagi orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Diberi hiburan, diberi semangat untuk sembuh. Lah, apakah boleh misalnya kita menjenguk orang yang sakit kemudian kita mengingatkan perkara akhirat? Apakah itu enggak menambah penderitaannya? Terkadang memang diperlukan dilihat kondisi seorang. Kalau si sakit tadi adalah model orang yang kurang begitu perhatian terhadap perkara akhirat, diingatkan dengan perkara akhirat. Kadang perlu diingatkan dengan kematian, diingatkan dengan perkara akhirat, selain juga didoakan untuk mendapatkan kesembuhan. Agar dia tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga agar dia tidak terlalu terpaku dengan perkara duniawiyah. Supaya dia sadar dunia itu sementara, dunia itu fana. Keberadaan kita di dunia seperti abirus sabil, orang yang melintas jalan. Atau orang yang tidur di bawah naungan yang nanti akan segera terbangun. Hanya itu yang perlu diingatkan yang demikian ketika diperlukan. Dijelaskan di sini, sedekahmu dari hartamu itu sedekah. Apa maksudnya? Jelas sedekah itu kan sedekah. Di sini dimungkinkan yang dimaukan oleh Nabi untuk memberikan penjelasan pada saat bahwasanya sedekah itu tidak terbatas harta yang kamu keluarkan saja. Di sana ada bentuk-bentuk sedekah yang lainnya. Kamu menafkahi keluargamu untuk kamu makan sendiri, untuk dimakan anak istrimu, itu juga sedekah. Itu juga termasuk sedekah. Bahkan sesuap nasi yang dimakan oleh istrimu itu juga sedekah. Ketika saat ingin mewasiatkan seluruh hartanya untuk digunakan sedekah di jalan Allah, dilarang oleh Rasulullah. 2/3 dari hartanya juga enggak boleh. Separuh dari hartanya enggak boleh. 1/3, Rasulullah mengatakan 1/3 itu sudah banyak. Jadi batasan kalau kita mewasiatkan harta kita, itu hanya 1/3 harta kita. Enggak boleh lebih dari itu. Jadi batasannya itu maksimalnya itu 1/3 yang boleh diwasiatkan. Enggak boleh mewasiatkan seluruh hartanya. Atau separuh hartanya, atau 2/3 dari hartanya. Yang boleh hanya 1/3. Itu sudah banyak kata Rasulullah. Juga di sini ada anjuran bahwasanya orang itu meninggalkan keluarganya dalam keadaan artinya cukup dalam sisi ma'isah, tidak meminta-minta kepada manusia, itu jauh lebih baik daripada meninggalkan keluarganya atau anak istrinya itu harus meminta-minta belas kasihan pada manusia. Qala biyadih, disebutkan Rasulullah itu mencontohkan dengan tangannya. Artinya madul kablis soal, dicontohkan gini itu enggak bagus. Maka di sini ada satu faedah, dhammus soal, dhammul mas'alah. Naam. Meminta-minta untuk mengayakan diri itu perkara yang tercela dalam agama. Ini yang bisa kita sampaikan dan kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.